Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya, ini juga menunjukkan tentang buku-buku beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini di sini akan dibahas tentang Al-Kabair. Kalau kita baca itu berapa banyak beliau sebutkan dari jenis-jenis dosa besar. Kemudian beliau sebutkan sumber-sumbernya. Menunjukkan waktu itu beliau juga di halaman beliau banyak buku. Ya, mau disebutkan oleh Imam At-Tabrani itu Di Mu'jam At-Tabrani yang kabir itu, Masya Allah. Itu buku yang berjilid-jilid. Ya, menunjukkan beliau mempunyai apa buku-buku yang banyak, atau di samping beliau mempunyai buku-buku yang banyak. Karena mereka orang-orang sufiah itu bagaimana mengejek bahwa saya mengerti Nabi Muhammad adalah orang yang bodoh dan sebagainya. Bukunya sudah menjadi saksi. Ya, pokoknya hadis sebutkan oleh Imam At-Tabrani itu menunjukkan apa? Ya, beliau menyebutkan hadis yang ada di Mu'jam At-Tabrani dan itu butuh kepada apa? Penelaahan. Ya, belum lagi buku-buku yang butuh bersifat dan sebagainya. Disebutkan di sini oleh beliau di antara dosa besar berikutnya adalah bab man awa muhdisan. Awa ini melindungi, memberikan tempat. Muhdisan ada dua makna. Ini orang melakukan bid'ah, ya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa, yang berbuat sesuatu yang baru. Muhdats bid'ah. Ini orang yang melindungi ahlul bid'ah. Juga maknanya adalah apa? Yaitu orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, termasuk dosa besar adalah orang yang melindungi dua jenis ini. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'. Yang saya ditulis, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kepadaku tentang empat kalimat di sini, walaupun secara ya nahwu kalimat sendiri itu artinya kata, ya maksudnya di sini adalah kalimat yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat perkara di sini kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini semua lima Muslim. Dan di sini juga disebutkan di dalam kitab tauhid. Sehingga kita nanti akan sebutkan di Fathul Majid, demikian juga di Qaul Mufid. Disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi menyebutkan empat perkara apa itu? Yang termasuk dosa besar. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'ruf, ini dibahas di pembahasan nawaqidul Islam, batal keislaman. Allah melaknat. Disebutkan di Qaul Mufid Nabi Utsaimin, laknat itu adalah ator wal ikat an rahmatillah. Laknat itu diusir dan jauh dari rahmat Allah. Itu laknat. Jadi tidak boleh seorang melaknat orang lain, kecuali datang dalil. Ya, demikian. Jadi menjauhkan dari rahmat Allah. Laknat secara orang per orang tidak boleh kita kecuali ada dalil. Seperti iblis namanya, la'anahullah, itu datang dalil. Kalau orang masih hidup tidak boleh. Yang boleh kita adalah apa? Sifat. Ya, seperti ini empat perkara ini, Allah melaknat. Nah, ini boleh. Empat perkara ini. Yang pertama adalah menyembelih untuk selain Allah SWT. Yang kedua, la'anallah man la'ana walidayh. Yang kedua adalah Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dari mana ini dia melaknat kedua orang tuanya? Ya, mungkin pernah kita sebutkan di suatu hadis, sebutkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan bentuk dari melaknat seseorang itu orang tuanya adalah yasubu rajul abar rajul fa yasubu abahu wa yasubu ummahu fa yasubu ummahu. Seseorang mencerca bapak temannya, maka temannya ini mencerca bapak dia. Nah, itu. Jadi dia tidak mencerca bapak ibunya, tidak. Tetapi dia mencerca bapak orang lain. Kehormatan seseorang itu ya sangat merasa rendah kalau yang dicelikkan itu keluarganya. Lawan. Ya, itu sudah itu kadang menjadi darah bagi dia itu. Sehingga apa kalau dilaknat bapak seseorang, orang itu akan berbalik melaknat orang yang melaknat bapaknya itu. Demikian. Ya, jangan dipahami bahwa dia melaknat bapaknya, tidak mungkin. Tapi dia melaknat bapak orang lain itu melaknat bapak dia. Demikian juga seorang melaknat Jadi seorang melaknat bapak seorang, maka orang itu melaknat bapak dia. Demikian juga orang mencerca ibu orang lain, maka orang lain itu mencerca ibu dia. Itu. Oleh karena itu saya menyebutkan bahwa sebab itu ya menyebabkan sesuatu itu seperti berbuat sesuatu. Dia menyebabkan orang ya mencerca bapak dia. Nah, itu seperti dia mencerca bapak dia sendiri. Kemudian jenis yang ketiga adalah ini, la'anallahu man awa muhdisan. Ya, itu nanti kita akan jelaskan. Jadi Allah melaknat orang yang melindungi muhdisan. Yang keempat, la'anallahu man ghayr man ghayyara manal ardh. Allah melaknat orang yang merubah tanda yang ada di muka bumi. Bukan di fatan masjid, ya di sini ada tiga makna. Ya, seseorang yang di itu merubah tanda di bumi. Ada tiga makna. Yang pertama adalah ma'alimaha wa hududaha, tanda-tandanya dan batas-batasnya. Itu. Jadi dia merubah tanda-tanda. Yang kedua, ya, tanda-tanda, batas-batasnya, ya, namanya patok-patok itu usil dia rubah tanda-tandanya atau batas negara. Yang ketiga adalah al-ma'alim alladhi yuhtada biha fi thoriq, tanda yang menjadi petunjuk di jalan, mau ke arah ke Solo umpamanya. Nah, dia usil, malah dipindah umpamanya ke arah Jogja. Umpamanya di bawah itu dia tandanya dibalik. Nah, itu kan membuat orang menjadi bingung. Ini termasuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mana yang kedua adalah merubah penunjuk jalan. Mau ke arah mana? Mana yang ketiga adalah ayut kila rojul fi mulki gairihi, memasukkan seorang kepada milik orang lain, batas tanah dia, ya sampai sini saja dia rubah 1 meter milik orang lain dia ambil ini, ya maka ini menjadi sebab mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi lafadz yang ketiga tadi bahwa Allah melaknat orang yang awam muhdisan, semuanya saya ingin rahmat Allah. Muhdisan di sini ada dua makna beliau sebutkan. Jadi ada dia itu awal sendiri adalah dhammahu, ya. Menggabung dengannya. Wa hamalhu melindungi. Ya, sudah mana awal itu adalah melindungi. Sekarang muhdisan sendiri al-ihdas yasmilu ihdas fid din kal bid'ah. Jadi berbuat yang baru di sini bisa masuk dalam hal agama seperti bid'ah. Juga ihdas fil amr, yaitu membuat baru dalam perkara, yaitu perkara-perkara umat berupa apa? Kejahatan-kejahatan. Jadi orang yang melindungi kebid'ahan dan orang yang melindungi penjahat. Ini sudah penjahat ini. Ternyata dilindungi dia. Pezina dan sebagainya dilindungi, diberikan tempat. Ini memang berat sebagai seorang pemimpin. Ada orang itu ahli maksiat dikumpulkan jadi tempat WTS umpamanya. Yang harusnya disirnakan ya, seperti itu malah dijadikan tempat sendiri. Memang berat sebagai seorang pemimpin itu. Takutnya termasuk dari ini, awam muhdisan melindungi atau mengumpulkan satu, jadi satu malahan orang yang membuat kerusakan, perzinahan dan sebagainya dikumpulkan. Walaupun dengan alasan sebenarnya tidak tersebar, tapi ini termasuk ulah alam hadis ini. Walaupun mana tadi, yaitu apa? Orang yang melindungi orang yang berbuat bid'ah ini termasuk besar. Ya demikian. Salam kita baca kuliah ini.